Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 24 Maret 2020, bertepatan dengan 22 Sya'ban 1443 Hijriah, di mana kita dipertemukan oleh Allah di Ma'had Al-Um di Pinrang, Sumatera Selatan. Afwan, Sulawesi Selatan. Maka pada kesempatan perdana ini di Pinrang, kita memberikan kajian sesuai tema yang tertulis di pamflet sifat sahur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa kalimat sahur diambil dari akhirul lail qubail fajr, waktu akhir dari malam sebelum masuk kepada sholat fajr atau adzan yang kedua. Maka ini yang dinamakan dengan istilah sahur. Dan sahur adalah rangkaian ibadah dari ibadah siam, yang mana ibadah siam Ramadan hukumnya wajib seperti Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalau begitu, sahur adalah bagian dari ibadah, karena dia adalah pelengkap dari ibadah puasa. Maka karena sahur dia itu adalah dari ibadah, maka the rules, undang-undangnya, komitmennya harus datang dari Allah dan Rasulnya. Maka oleh sebab itu, kita masuk kepada permasalahan sahur. Yang pertama, pembahasan tentang hukumnya. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa sahur itu hukumnya adalah mustahab ataupun mandub ataupun sunnah, yang mana dia itu disyariatkan oleh syariat kita, namun tidak diwajibkan jika meninggalkannya tidak ada iqab ataupun uqubah al-ajilah di dunia ini sebelum di hari akhir. Itu yang dinamakan dengan mustahab atau mandub atau nafilah, yang mana pendalilan dari sahur itu adalah sunnah, datang dari Al-Quran dan datang dari as-sunnah, dari ahadis as-sahihah, dan datang dari ijma'. Adapun pendalilan dari Al-Quran, maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lain. Yang maknanya, maka makanlah dan minumlah sampai jelas kepada kalian garis putih di ufuk timur dari kegelapan hitam, benang putih dari benang hitam ditafsirkan adalah di ufuk timur itu mentari mulai terbit, maka cahaya putih yang horizontal di kegelapan malam bagaikan benang putih di atas benang hitam. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan melaksanakan puasa sampai kepada awal malam. Syahidnya waqulu washrabu. Maka poin pendalilan dari ayat waqulu washrabu ini syahidnya, maknanya makanlah sahur dan minumlah sahur. Sampai kapan? Sampai naik kepada fajar yang kedua. Ini pendalilan dari Al-Quran. Adapun pendalilan dari sunnah, maka telah datang hadis-hadis yang sahihah, yang paling kuat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas ibn Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasahharu tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka lafaz tasahharu di sini fi'lun amr. Tasahharu, sahurlah. Karena pada makan sahur itu barakah. Maka hadis ini datang dari Anas muttafaqun alaih dan datang dari berbagai sahabat. Telah datang dari sahabat yang lain seperti datang dari Abi Hurairah dan juga datang dari Abi Sa'idin Al-Khudri dan datang dari Qurrah ibnu Iyas dan datang dari rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan datang dari Abdullah ibni Amr ibni Al-As dari empat sahabat selain Anas. Maka kami kesampingkan empat sahabat dari Anas ini karena lafadznya sama, namun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahkan bukan dari Al-Bukhari dan bukan dari Muslim. Maka hadis-hadis ini yang kami sebutkan datang dari berbagai sahabat yang lain, dari Abi Hurairah dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Qurrah ibn Iyas, dari rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lafadznya sama, hampir mendekati hadis dari Anas ibn Malik yang maknanya tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka makan sahurlah, karena dengan makan sahur itu ada padanya barakah. Ini pendalilan di dalam as-sunnah. Adapun pendalilan di dalam al-ijma, apa itu ijma? Dan mana dalil bahwa ijma itu menjadi dalil? Ijma maknanya kesepakatan seluruh kaum muslimin dalam penetapan sesuatu. Seperti contohnya wajibnya puasa Ramadan, ijma. Selain dari dalil Al-Quran dan Sunnah juga ijma. Kaum muslimin sepakat, ulama'nya mengatakan puasa Ramadan wajib. Contoh al-ijma dari segi larangan, sepakat dari ulama ahlu sunnah dinamakan ijma bahwa hukum riba, memakan riba adalah haram dan berzina adalah haram. Dan ini ma'ruf di dalam Al-Quran pendalilannya dan sunnah dan juga ijma. Maka pendalilan ijma menjadi dalil karena sepakat kaum muslimin bahwa memakan riba haram. Adapun pendalilan riba haram di Al-Quran dan sunnah banyak. Ahalallahul bay'a wa harramar riba. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilur riba wa mawkilah wa katibain wa syahidain. Nabi melaknat orang yang memakan riba dan yang dimakani riba. Dia yang meminjam ke bank untuk dimakani riba. Tidak ada ayat. Dan begitu pun dua orang saksi dan dua orang yang melaksanakan transaksi seperti teller di bank. Maka ini semuanya haram dan ijma, riba itu hukumnya haram. Dan begitu pun zina. Allah berfirman, "Fala taqrabu az-zina." Janganlah kalian mendekati perzinaan. Dan ijma kaum muslimin mulai dari para sahabat sampai kepada ulama this time, tidak ada yang mengatakan zina itu halal kecuali siapa? Kelompok Ar-Rafidah yang mengatakan zina mut'ah boleh. Itu kita katakan keluar dari ahli sunnah. Maka ini makna dari al-ijma. Lalu baki soal langsung diminum. Adapun pendalilan ijma, dia adalah dalil, berdalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah. Di mana dia dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang maknanya barang siapa yang menyelisihi Nabi setelah datang jelas kepadanya hujjah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang disepakati kaum muslimin, ini dia poin pendalilannya. Menyelisihi jalan yang telah disepakati oleh kaum muslimin, Berarti mengikuti selain dari ijma kaum muslimin. Bagaimana balasannya dari Allah? Tidak mengikuti petunjuk Nabi dan tidak mengikuti jalan yang disepakati ijma kaum muslimin, diiqab dengan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami biarkan mereka sesat dan kelak di hari akhirah dimasukkan kepada api neraka yang merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Dari ayat ini jelas, tidak mengikuti Nabi dan tidak mengikuti kesepakatan ijma kaum muslimin, kami biarkan mereka sesat, menjadi poin pendalilan jelas bahwa ijma adalah dalil. Adapun pendalilan di dalam hadis, maka telah datang dari hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan tentang pendalilan ijma. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidaklah umatku itu jika bersepakat telah ijma, maka mereka dalam kesesatan, never ever. Tidak akan pernah terjadi. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ijma kalau begitu adalah dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka begitu pun sahur. Telah dinukilkan ijma oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi di kitabnya Syarah Muslim dan juga oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa dan juga Ibnu Abdul Bar di kitabnya At-Tamhid dan juga Ibnul Mundhir di kitabnya Al-Ijma', maka mereka menukilkan telah sepakat ijma' bahwa sahur itu hukumnya sunnah. Sahur itu hukumnya mustahab, bukan wajib. Maka ini permasalahan yang pertama tentang permasalahan sahur, bahwa dia itu sunnah. Tinggal masalah di sini. The big question here. Pertanyaan yang besar di sini. Silakan dijawab. Kalau tadi disebutkan bahwa di Al-Quran dan Sunnah dan Ijma, bahwa gak ada yang langsung minum. Permasalahan sahur itu adalah sunnah, maka bagaimana di sini sahur dikatakan sunnah dan pendalilan-pendalilannya kebanyakan wujub? Mana pendalilan wujubnya? Di Al-Qur'an waqulu wasrabu dengan fi'lun amr. Waqulu fi'lun amr. Wasrabu fi'lun amr. Dan fi'lun amr di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka makanlah wajib dan minumlah wajib. Tapi kok dikatakan sahur itu sunnah? Yang kedua, di dalam hadis Anas yang kita jadikan pendalilan tadi, tasaharu, maka kalimat tasaharu adalah fi'lun amr juga. Di ilmu usul memberikan makna wajib. Tasaharu, wajiblah sahur, itu asalnya. Lalu kenapa hukumnya menjadi sunnah dan bahkan ijma? Sunnah, bismillah. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya di sini barakallahu fikum. Di sana ada kaidah bahwa jika datang perintah seperti waqulu wasrabu, namun sebelum datang dari perintah itu ada larangan, maka perintah yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak bermakna wajib. Saya ulangi lagi. Jika datang di dalam Al-Quran ataupun Sunnah perintah, kemudian dia itu datang setelah pengharaman, maka maknanya bukan wajib, tetapi bisa jadi kepada Sunnah atau kepada mubah. Contohnya tentang permasalahan berbuka, contohnya tentang permasalahan sahur ini. Maka bagaimana di dalam ayat Al-Quran dan hadis disebutkan dengan perintah waqulu wasrabu, maka makanlah dan minumlah, kemudian kalian mengatakan hukumnya sunnah, padahal fi'lul amr yufidul wujub, dan di hadis tasaharu fi'lun amr yufidul wujub, kalian mengatakan sunnah? Jawabnya pertama, karena telah datang pengharaman dari memakan sahur. Tentang hadis pengharaman tentang memakan sahur, maka telah datang hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Bara' ibn Azib. Al-Bara Ibn Azib menceritakan bagaimana dulu permasalahan puasa Ramadan di zaman Nabi. Perlu diketahui barakallahu fikum, awal diperintah Ramadan, awal diperintah puasa Ramadan bukan di Makkah, tetapi di Madinah. Di tahun kedua Ramadan di Madinah mulai diperintahkan. Dan perintah dari puasa Ramadan tidak seperti jenis dan sifat puasa di zaman kita sekarang. Pada zaman pertama diturunkan puasa Ramadan lebih keras daripada zaman sekarang. Bagaimana sifatnya? Al-wisol. Apa makna al-wisol? Makna al-wisol adalah puasa. Seseorang berpuasa kemudian berbuka di waktu maghrib, sama seperti kita. Namun berbukanya ada batasan waktu. Batasan waktu pertama dengan masuknya sholat isya, haram untuk makan di malam Ramadan. Paham? Itu makna al-wisol. Terus sampai waktu sahur tidak. Tidak makan sahur. Jadi kita berbuka waktu maghrib, kemudian masuk waktu isya. Dan isya bagi mereka al-atamah. Jam 8:30. Jam 9 kadang-kadang. Tergantung jika kaum muslimin berkumpul dengan cepat, maka Nabi melaksanakan isya dengan cepat. Maka di sini yang menjadi poin pendalilan is bahwa diturunkan puasa di awalnya adalah dalam keadaan wisol, tidak ada sahur. Itu maknanya. Sahur itu hukumnya haram. Karena berbuka di waktu maghrib sampai isya. Dan juga hukum yang kedua, kalau sampai isya, misalnya Nabi sholat isya jam 10 al-atamah, tergantung dari jamaah, maka kemudian ngantuk. Setelah berbuka misalnya jam 7 atau jam 6:30, kemudian jam 8 tertidur sebelum sholat isya, ya sudah haram juga hukumnya sampai bertemu maghrib yang akan datang. Maka itu asal dari perintah puasa yang berupa wisol. Kemudian disebutkan di dalam hadis Al-Bara Ibn Azib bahwa ada seseorang sahabi yang mana dia itu bernama Qais Ibn Sabramah. Disebutkan oleh Al-Bara Ibn Azib, kana ayami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asyam bil wisal. Wa kana Qais Ibn Sabramah, yang mana dia seorang kuli, kuli bangunan, maknanya kerja berat membuat bangunan rumah. Apalagi di Madinah sudah mulai orang berdatangan. Banyak orang yang meminta dibangunkan rumah. Dan Qais Ibn Sabramah, dia adalah tukang kuli yang kerja keras. Maka di saat puasa diperintahkan Ramadan, maka Qais Ibn Sabramah seperti kaum muslimin yang melaksanakan kewajiban bersama Nabi. Dia puasa. Maka di saat maghrib tiba, maka waktu berbuka, dia datang kepada istrinya, kemudian mengatakan hal indaki ta'amun. Di zaman awal-awal Islam, kebanyakan kaum muslimin dalam keadaan fuqara. Maka Qais Ibn Sabramah datang kepada istrinya menanyakan apakah telah ada makanan. Berkata istrinya, saat tubuh halaka, aku akan memintakan untukmu. Menandakan dalam keadaan fakir, berbeda dengan kita. Di mana sebelum adzan anak-anak kita ngumpul di meja makan. Mulai dari gorengan, mulai dari makanan berat, mulai dari dessert, es krim dan sebagainya. Semuanya ada. Namun nasib Qais Ibn Sabramah, seorang sahabi dari sahabat yang awal dulu, dalam keadaan fakir, miskin dan papa. Maka dia meminta makanan untuk berbuka. Ma'ruf waktu puasa. Maka mana makanan? Aku akan mintakan dari orang tuaku. Menandakan kefakiran yang ada pada mereka. Maka akhirnya Qais menunggu. Dan menunggu. Mana tidak datang-datang. Akhirnya karena mungkin dibuatkan dulu makanan, karena fakir, meminta dari orang tuanya. Akhirnya perempuan ini, istrinya datang, didapati Qais ibn Sabramah dalam keadaan tertidur pulas. Capek, kerja keras, dan menunggu. Dalam keadaan lapar, menunggu. Akhirnya tertidur. Dan kaidah tadi, perintah di zaman itu jika tertidur atau sudah masuk sholat isya, maka haram untuk berbuka. Maka datang istrinya dalam keadaan merasa kasihan, mengatakan, waihak, ya Qais. Maka maknanya, rugilah kamu, wahai Qais. Akhirnya Qais ibn Sabramah dalam keadaan tidak boleh untuk berbuka karena telah tertidur. Maka masuklah satu malam penuh dalam keadaan lapar. Kemudian masuk waktu fajar, tidak boleh sahur. Terus sampai dia kembali kepada jam kerja, membangun bangunan dalam keadaan panas di Madinah. Bagaimana Madinah yang panas? Yang antum telah melaksanakan haji ataupun umrah, mampir ke Madinah, panas. Di siang bolong, apalagi dia pekerja bangunan. Di atas atap bisa jadi. Maka ugmiya alaih. Qais ibn Sabramah dalam keadaan jatuh, pingsan. Maka dibawa kepada Nabi, dikabarkan oleh Nabi, ya Rasulullah, Qais ibn Sabramah ketiduran. Tidak bisa sahur. Tidak bisa berbuka. Dan masuk kepadanya waktu sahur dan waktu siang. Sekarang jatuh karena kelaparan dan dehydration terutama. Keluar air dari tubuhnya yang banyak, dehydration. Akhirnya pingsan. Maka dengan rahmat Allah turunlah ayat. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lain. Maka kalau begitu kata Allah, makanlah dan minumlah di malam-malam Ramadan. Dan ayat ini pun juga turun, uhilalakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Dan para sahabat sangat mencintai istri-istri mereka. Maka mereka di malam-malam Ramadan tidak boleh juga selain makan dan berhubungan intim. Berkoitus. Anak-anak tahu enggak makna koitus? Hah? Atau bersenggama dengan istrinya. Ada yang tahu bersenggama? Apa itu makanan bersenggama kata mereka? Yang di dalamnya mungkin coklat atau yang lainnya. Al-muhim, koitus, bersenggama, hubungan intim, maka maknanya wahid, dilarang oleh Allah pada malam-malam Ramadan. Tentunya para sahabat di dalam beberapa kisah banyak sekali yang merindukan istrinya. Maka akhirnya turun juga ayat uhillalakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Selain kalian makan dan minum, juga halal untuk overtime, kerja malam. Setelah siang tadi kerja siang, maka kerja malam pun boleh overtime sampai midnight, terserah, di malam-malam Ramadan. Alhasil inilah busra, kabar gembira yang turun dari Al-Quran. Maka hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mana poin pendalilan? What is the point? The point is ayat tadi, wa kulu wasrabu, perintah untuk sahur dengan fi'lun amr. Kenapa fi'lun amr di sini dimakna sunnah, padahal asal dari fi'lun amr memberikan makna wajib? Kenapa? Masuk kepada kaidah tadi. Apa itu kaidah? Datang perintah, makanlah dan minumlah setelah datangnya pengharaman untuk sahur. Maka asalnya puasa wisal itu adalah mengharamkan sahur. Maka di sini turun dua ayat, uhilalakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum, sampai kepada wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Bara ibn Azib. Ini dia jawaban dari Al-Qur'an. Dan ini pun masuk kepada kaidah. Contoh yang lain adalah ucapan Allah di dalam permasalahan haji dan umrah. Di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, wa idza halaltum fastadu. Jika kalian telah tahallul dari haji kalian, maka kalian sudah dicukur rambutnya, terutama dikerik, maka sudah tahallul. Maka mengganti pakaian dari pakaian umrah menjadi pakaian yang biasa. Kemudian Allah berfirman, fa'in wa idza halaltum fastadu. Maka jika kalian telah halal dari umrah dan haji kalian, maka berburulah. Maka hukum berburu wajib. Kan di sini fi'il amr. Fastadu, maka berburulah. Maka apakah hukumnya wajib? Jawabnya tidak wajib. Karena Allah berfirman telah datang larangan sebelumnya, wa hurrima 'alaikumu saydal barri madumtum hurum. Maka diharamkan bagi kalian untuk berburu dari binatang-binatang darat, madumtum huruman, selama kalian dalam keadaan ihram. Maka orang-orang yang naik haji dan umrah, haji tamattu mulai dari Ramadan ataupun mulai dari beberapa hari sebelum ayyamil hajj, melaksanakan pakaian ihram, maka hukumnya berhari-hari itu dilarang berburu. Dan tentunya di zaman Nabi, di awal zaman dahulu, banyak binatang-binatang buruan datang ke Makkah, mulai dari burung-burung, mulai dari binatang-binatang seperti rabbit ataupun kelinci dan sebagainya yang halal untuk diburu. Namun diharamkan, hurima 'alaikum saydal bari, dikarenakan madumtum huruman, selama kamu dalam keadaan ihram, maka haram hukumnya. Namun setelah itu, wa idza halaltum fastadu. Namun jika telah halal, telah tahallul, berganti baju dan telah dicukur kepalanya botak, maka fastadu, maka berburuklah. Di sini sama. Kalimat maka berburuklah, apa hukumnya wajib kita berburu? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena telah datang perintah, yang datang sebelumnya larangan. Larangan hurima 'alaikum, haram bagi kalian, orang yang muhrim, melaksanakan ihram, haj wal umrah, berburu, haram. Namun jika telah keluar dari ihramnya, fastadu dengan filun amr, maka berburulah. Tidak kembali perintah wajib, tetapi kembali kepada perintah asal dari berburu itu hukumnya apa. Berburu hukumnya bukan sunnah, bahkan hukumnya mubah. Dihalalkan berburu kelinci, dihalalkan berburu burung, dihalalkan berburu rusa dan sebagainya. Maka di sini masuk kepada kaidah tadi. Kembali kepada masalah, maka telah kita jawab ucapan Allah Jalla wa'ala, wa kulu wasrobu, dengan fi'lun amr, makan dan minumlah sahur. Namun kok kenapa sahur dikatakan sunnah, bahkan ijma', padahal pendalilannya wajib? Jawabnya tadi, bahwa perintah wa kulu wasrobu ayat tadi telah datang setelah larangan di hadis Al-Bara' ibn Azib di Sahih Al-Bukhari, bahwa asal dari puasa dalam bentuk wisol, yang maknanya haram untuk makan sahur. Sehingga asalnya haram makan sahur. Kemudian Allah melihat kaum muslimin merasakan keberatan, seperti Qais ibn Sobromah pingsan, dan para sahabat rindu kepada istri-istri mereka di malam Ramadan, sebulan penuh tidak siang, tidak malam, kapan waktu maghrib saja pendek, banyak anak-anak. Akhirnya dihalalkan, uhilalakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum dan wakulu wasrobu. Maka ini pendalilan dari Al-Quran tentang pertanyaan yang besar tadi. Lalu bakia soal, bagaimana di dalam hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah? Maka jawabnya masuk kepada kaidah ilmil usul juga, bahwa asal dari fi'il amr yufidul wujub, na'am. Seperti aqimus shalah wa atau zakah, bayarlah zakat, bangunkan salat, maka itu wajib asalnya. Begitupun di sini tasaharu sahurlah kalian. Namun disebutkan oleh Al-Qaffal Asy-Syazi dari ahli usul, dinukilkan oleh Az-Zarkasi di dalam kitabnya Bahrul Muhit, disebutkan bahwa dari kaidah ilmil usul, jika ada perintah yang diberikan di belakangnya itu keutamaan duniawiyah, maka dia tidak dibawa kepada wajib, tetapi kepada al-irsyadi, menunjukkan kepada kebaikan yang hukumnya bukan wajib. Maka di sini pendalilannya adalah tasaharu fi'lun amr, wajib bagian sahur, bagi kalian untuk sahur. Apakah begitu maknanya? Tidak. Lihat apa faidahnya di dalam hadis disebutkan, fa inna fis sahuri barakah. Karena pada sahur itu, makan sahur itu barokah. Ditafsirkan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi di Syarah Muslim dan yang lainnya selain dia, bahwa makna barokah adalah dengan makan sahur Allah memberkahi menjadi kuat badan kita. Di saat kita melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat berjamaah di masjid, melaksanakan kewajiban-kewajiban talabul ma'isyah, mencari ma'isyah, mencari kerja, berdagang, pergi ke pasar, ataupun melaksanakan pertanian seperti di Sumatera, menderes karet, pohon karet, ataupun panen dari sawitnya, semua butuh tenaga. Maka tasaharu fa inna fis sahuri barakah, dengan makan sahur itu diberkahi Allah, menguatkan badan-badan kalian. Maka ini yang diinginkan dengan perintah sahur, bukan perintah wajib, tetapi al-amr laisa biwujub walakin al-amr irsyadi, karena ada maslahah duniawiyah. Maka ini dari permasalahan perintah tetapi tidak memberikan makna wajib, tetapi maknanya menunjukkan kepada kebaikan dunia, sehingga hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Mau dikasih contoh yang lain? Contoh yang lain, perintah untuk nazar. Datang di dalam hadis Jabir bin Abdullah, di saat Jabir ingin menikah dari perempuan Ansor, maka dia mengatakan hal nadarta ilaiha, qala la undur ilaiha fa inna fi ainil ansor syai'an. Maka di saat Jabir ingin menikah dari perempuan Ansor, dikatakan, apakah kamu sudah nadar? Langsung gitu saja terima, bagaikan membeli kucing dalam karung. Maka lihatlah, sunahnya melihat. Karena pada perempuan Ansor, mata Ansor itu syai'a, ada sesuatu yang mungkin kurang baik ataupun sebagainya. Dan di beberapa riwayat di Sunan At-Tirmidzi disebutkan, ungdur ilaiha hatta ta'uduka ila zawaj. Lihatlah kepadanya sampai kamu menjadi bersemangat dan syahwat untuk menikahi dia. Jadi dari sunnah adalah nazar. Di saat kita disepakati untuk melamar anak putrinya, maka setelah itu naik kepada derajat an-nazar, kepada pekerjaan sunnah nazar. Jawabannya ataupun pertanyaannya di sini, mana pendalilan bahwa permasalahan nazar tadi wajib tetapi sunnah? Lafadznya ungdur ilaiha, lihatlah dia wahai Jabir. Maknanya perintah dari Nabi untuk melihat perempuan nazar. Namun apakah hukumnya nazar itu wajib? Jawabnya tidak. Nazar hukumnya sunnah. Lalu kenapa menurunkan dari wajib kepada sunnah? Karena maslahat duniawiyah tadi. Apa maslahatnya? Lihatlah dia perempuan Ansor ini wahai Jabir, karena bisa jadi matanya itu kurang bagus. Mata-mata orang Arab itu ya ibadallah besar, dinamakan al-maha, bagaikan mata sapi yang besar. Maka itu dari kecantikan Arab. Adapun kita mata orang Asia petet. Apa? Bahasa Sundanya petet, bahasa sininya apa? Matanya kecil, sipit. Apalagi mungkin agak orang Cina dan Korea Selatan kayak orang tidur, kayak bangun dari tidur. Alhamdulillah kita masih melek sedikit. Al-muhim, mata-mata yang indah adalah mata bulat, bola pingpong. Mata-mata yang sangat indah, mata Arab. Apalagi tambah celak, sudahlah tidak ada tandingannya. Alhamdulillah. Maka di sini kata Nabi, lihat mata-mata orang Ansoriyah ini. Bisa jadi kamu tidak menginginkannya, mungkin karena wallahu a'lam apa. Maka di sini perintah dari wajib menjadi sunnah. Karena apa? Ada maslahat duniawiyah. Kembali kepada sahur. Tasaharu, maka sahurlah. Karena pada sahur itu ada keberkahan. Apa? Menguatkan badan. Maka di sini tidak jadi perintah sahur, perintah yang wajib, tetapi adalah perintah yang sunnah karena menunjukkan kepada perkara yang baik. Kemudian kita masuk kepada masalah yang kedua. Sampai jam berapa barakallahu fiik? Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Sekarang jam 4. Maka permasalahan yang kedua kita masuk, permasalahan sifat sahur. Kapan waktu sahur? Maka waktu sahur barakallahu fiikum sepanjang malam. Itu waktu sahur. Dari segi kapannya, pertanyaannya kapan waktu sahur? Sepanjang malam. Yang jelas dibatasi sampai kapan? Sampai adzan yang kedua ataupun tulu'ul fajr adzani. Naiknya fajar yang kedua. Mana pendalilannya? Di Al-Quran dan Sunnah seperti kami sebutkan tadi. Wa kulu wasrabu, maka bersahurlah. Makanlah dan minumlah. Hatta, maka poin pendalilannya adalah hatta. Kita dibiasakan untuk beristidlal Al-Quran dan Sunnah dan mencari the point is. Mencari poin pendalilan, itulah dari ilmu fikih yang kita dapati. Adapun orang awam kebanyakan tahu dalil, tidak tahu mana wajah pendalilan. For example, semua orang tahu di sini. Indaki akhi, apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Dalil, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyaallah. Mana wajah pendalilan wajib? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba. Enggak tahu, pokoknya semua orang bilang wajib. Mana wajah pendalilannya? Allahu a'lam. Seperti itu orang awam. Wajah pendalilannya apa? Kutiba, lafaz kutiba memberikan makna furidha, memberikan makna wujiba, diwajibkan. Pertanyaan yang kedua dari ayat ini, mana pendalilan kalau itu puasa Ramadan? Kan disebutkan hanya as-siyam, iya apa tidak? Kutiba alaikumus siyam. Mana pendalilan? Kamu kan tadi saya tanya, mana wajibnya puasa Ramadan? Kutiba alaikumus siyam. Kalimat as-siyam kan bisa jadi siyam Senin Kamis. Kan bisa jadi siyam ayyamul bidh. Mana dalil kalau dia siyam Ramadan? Orang awam mengatakan wallahu a'lam. Pokoknya para ustaz-ustaz di mimbar ngomong puasa wajib dengan dalil itu. Nah, sekarang mana dalilnya? Mana dalil puasa Ramadan disebutkan hanya as-siyam? Kita katakan alif lam di sini kembali kepada ayat yang setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Maka di dalam ayat ini disebutkan syahrul Ramadan. Berarti makna as-siyam alif lam di sini alif lam ta'rif yang kembali kepada lafaz yang setelahnya as-siyam ay syahrul Ramadan. Ini contohnya. Maka janganlah kita seperti orang awam, cukup beristidlal dengan Al-Qur'an dan Sunnah di saat ditanya mana poin pendalilan? Wallahu a'lam. Tidak, tapi tahu poin pendalilannya. Begitupun di sini. Mana pendalilan kalau kita sahur itu dibatasi waktunya? Inilah lafadznya. Wa kulu wasrabu hatta. Kalimat hatta di lugatil Arabiyah memberikan makna al-ghayah. Bimakna limited, bimakna batasan. Ada batasnya sahur ini. Wa kulu wasrabu mata. Kapan batasnya? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Di mana batasnya? Sampai terlihat benang putih dan benang hitam, ditafsirkan di dalam hadis banyak. Makna benang putih adalah ufuk fajr yang horizontal, mulai keluar matahari dari ufuk yang horizontal putih di atas kegelapan malam di cakrawala. Maka inilah putih dari kegelapan, itu maknanya. Maka ini pendalilan dari Al-Quran bahwa sahur itu sepanjang malam. Mau midnight sahur boleh, jam 12 malam makan sahur, setelah itu tidur, intinya boleh. Yang penting jangan setelah adzan yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo sahur, sahur, sahur. Nah, itu tidak boleh. Maka itu batasan dari Al-Quran. Dan batasan di dalam hadis banyak. Hadis-hadis yang datang dari berbagai sahabat, datang dari Aisyah dan Abdullah ibn Umar dan yang lainnya, disebutkan Idza adina ibnu ummi maktum fala ta'kulu wala tasrabu. Wa idza adina Bilal fakulu wasrabu. Fa inna Bilal yu'adzinu bil-lail. Lafaz-lafaz seperti ini datang dari berbagai sahabat, Aisyah, Ibnu Abbas, Abi Hurairah, Ibnu Umar, yang maknanya jika telah adzan Bilal, maka janganlah melarang diri-diri kalian dari makan dan minum, karena Bilal adzan di adzan malam. Maknanya di adzan awal. Adzan awal itu adzan malam, membangunkan manusia dari salat berjamaah, salat lail. Adapun adzan Ibnu Ummi Maktum fala ta'kulu wala tashrabu. Maka ini dalil dari dari hadis, jika adzan Ibnu Ummi Maktum maka telah masuk kepada waktu yang dilarang, maka janganlah makan dan minum. Maka ini masalah yang kedua, kapan waktu sahur? All the night, sepanjang malam. Ini asalnya. Namun kapan batasannya kalau begitu? Sampai terbitnya matahari ataupun tola al-fajr, terbitnya fajar mulai membentang garis horizontal yang putih dari kegelapan malam, itulah batasan diharamkan. Maka ini masalah yang kedua, kapan waktu sahur dan batasannya? Maka waktu sahur batasannya all night, sepanjang malam. Dan batasannya jangan sampai setelah adzan yang kedua. Lalu masalah yang ketiga, ma afdalul waqt fi sahur. Sekarang masalah lebih eksplisit, lebih detail lagi. Kapan waktu yang terbaik untuk melaksanakan sahur? Ini masalahnya lain. Kalau tadi kita jawab kapan waktu sahur all night, sepanjang malam. Namun di sini kapan waktu sunnah mengikuti sunnah Nabi yang terbaik yang dipilih oleh Nabi sahur itu, maka tidak sahur jam 2. Tidak sahur midnight jam 12 malam. Tetapi sahur mendekati waktu fajar. Maka ini masalah yang ketiga dari sunnah, afdalul waqt hina quruba ilal fajri adzani. Maka waktu yang terbaik adalah di saat mendekati fajar yang kedua. Lalu mana pendalilannya? Pendalilannya datang di hadis Anas ibn Malik yang muttafaqun alaih, dan dari Zaid ibn Thabit, dan juga dari para sahabat yang lain. Adapun hadis dari Anas ibn Malik, dan dia juga sama lafadznya dengan hadis Zaid ibn Thabit, dikisahkan oleh Anas bahwa Zaid ibn Thabit sedang sahur bersama Nabi. Maka di saat keduanya dalam keadaan sahur, maka mendengar iqamatis shalah. Maknanya adzan atau iqamatis shalah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bangunlah Nabi dari sahurnya. Maka Anas yang mendapatkan Zaid ibn Harith ditanya Zaid ibn Harith, dan ini lafaz yang kedua dari Zaid ibn Harith juga dari dua sahabat, Anas dan Zaid ibn Harith, yang kisahnya sama. Maka ditanya oleh Anas ibn Malik, "Ya Zaid, aku melihat kamu sahur bersama Nabi." "Iya." "Berapa jarak saat kamu makan, mulai start makan sahur, kemudian kamu berangkat bersama Nabi, meninggalkan meja makan untuk melaksanakan sholat, karena iqamatis sholat, berapa jaraknya?" Ini kecerdasan Anas ibn Malik, yang mana dia ingin mengetahui waktu sunnah yang diinginkan di dalam syariat ini, dari waktu yang panjang all the night, sepanjang malam, ada waktu khusus. Maka Anas yang cerdas ini menanyakan, "Aku tadi melihat kamu bersama Nabi sahur, kemudian berdiri. Nah, berapa lama waktu sahur itu?" Itu yang Anas ingin mengetahuinya. Dan dari situ dibuatkan bab oleh para ulama, bab afdalu waktu sahur, keutamaan waktu sahur yang diinginkan. Maka ini dari kecerdasan Anas ibn Malik. Akhirnya dia berkata kepada Zaid ibn Thabit, "Berapa tadi waktunya di saat mulai start makan sahur dan selesai karena adzan telah masuk waktu larangan, dikatakan biqadri khomsina ayat, dalam waktu hanya sekedar 50 ayat. Maka 50 ayat ini berbeda-beda. Jika antum membaca dari bawah, dari juz amma, 30 ayat seperti qul huwallahu ahad satu, Allahus samad, dan juga wal asr, innal insana lafi khusr. Maka 50 ayat mungkin 7 menit ataupun 10 menit ataupun ya Allah 20 menit. Antum membaca dengan tartil dari bawah, dari An-Nas ke atas. Sampai 50 ayat berhenti. Sekitar berapa? 10 menit, seperempat jam. Namun jika membaca dari awal, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Terus, maka Al-Baqarah panjang-panjang. Bisa jadi 50 ayat adalah bisa jadi setengah jam ataupun 25 menit. Intinya itulah batasan waktu yang afdol, waktu yang terbaik bagi seorang muslim melaksanakan sahur seperti yang dilakukan Zaid ibn Thabit, dan ditanyakan oleh Anas kapan, seperti orang yang membaca 50 ayat dan ayat-ayat Al-Quran jika dari bawah pendek maka bisa jadi 10 menit membaca juz amma 50 ayat, namun jika dari Al-Baqarah ataupun Ali Imran panjang, bisa jadi setengah jam. Alhasil, tidak ada batasan oleh Nabi, yang jelas tidak lebih dari setengah jam, tidak lebih dari 20 menit, itulah waktu sahur yang terbaik. Iya bang, bang siapa itu? Khusyuk. Bismillah. Iya bang, seperti itu, kita sahur. Saking khusyuknya. Maka kembali kepada permasalahan, bahwa waktu sahur yang terbaik adalah 20 menit, 30 menit. Ini sunnahnya seperti hadis yang kami sebutkan muttafaqun alaih dari dua sahabat, Anas dan Zaid bin Thabit. Dan di sana ada hadis yang lain dikeluarkan ashabus sunan seperti datang dari Ibnu Abbas. Di mana berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Ibnu Abbas, "Inna ma'syaral anbiya umirna an nu'akhira sahurana wa nu'ajjilal iftar." Bahwa para nabi, kata Nabi, maknanya bukan ajaran Nabi Muhammad saja, tetapi para anbiya memerintahkan untuk beribadah sahur dari puasa itu disebutkan an nu'akhira sahur wa an nu'ajjilal iftar, bahwa para nabi memerintahkan kepada umat-umat mereka. Maka di sini sesuai dengan Al-Qur'an bahwa perintah puasa bukan hanya umat Islam saja. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, diperintahkan kepada kita kaum muslimin berpuasa seperti diperintah kepada umat-umat sebelum kita, begitu pun di sini. Berkata Ibnu Abbas, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umirna bahwa kami diperintah, inna ma'syaral anbiya, seluruh para nabi itu memerintahkan umat-umatnya agar melaksanakan iftar dengan cepat dan mengakhirkan sahur. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa mengakhirkan sahur seperti tadi hadis Anas dan Zaid itu adalah sunnahnya para anbiya, bukan hanya nabi saja. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban dari jalan Harmalah Ibnu Yahya, haddatsana Ibnu Wahab, akhbarana Amr Ibnu Harits, dari Atha Ibnu Abi Rabah, dari Anas Ibnu Malik. Maka semua rijalnya rijal yang sahih. Maka telah disahihkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Fathul Bari. Maka dari hadis ini barakallahu fikum pendalilan hadis yang ketiga selain dari hadis Anas dan Zaid bin Harits, bahwa sunnahnya para nabi memerintahkan umatnya untuk mengakhirkan makan sahur di waktu sebelum fajar dalam waktu yang sedikit. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain juga dari Ummu Hakim bintu Wada, Berkata Rasulullah SAW, ajilul fitra wa akhirus sahur. Maka wahai kaum muslimin, ajilul fitra, cepat. Jika telah masuk waktunya, cepat berbuka. Jangan ditunggu-tunggu sampai nanti. Sampai terbenam matahari dan timbul bintang-bintang. Maka itu ajaran Yahud. Orang-orang Yahud mereka berbuka setelah timbulnya bintang-bintang di langit, setelah isya. Adapun kaum muslimin, ajilul iftar, kata Nabi, wa akhirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Maka hadis Ummu Hakim bintu Wajah ini, meskipun dia sanadnya dhaif, dikarenakan ada rawi yang bernama Hababah bintu Ajlan, meriwayatkan dari Ummu Hafsah, dari Sofiyah binti Jarir, dari Ummi Hakim. Dan Hababah di sini majhul. Namun bisa naik kepada derajat hasan dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya, seperti para anbiya memerintahkan kita untuk melaksanakan takhirus sahur. Maka di sini hadis dhaif bisa naik kepada derajat hasan, dan juga dengan hadis Zaid bin Thabit dan Anas bin Malik bisa terangkat hadis ini dengan riwayat-riwayat tadi. Kesimpulannya barakallahu fikum. Kapan waktu yang terbaik bagi kita? Qadr khamsina ayah, 20 menit, 30 menit sebelum kita melaksanakan sholat ataupun adzan yang kedua, maka itulah waktu sahur yang baik. Maka bagaimana prakteknya barakallahu fikum? Prakteknya, istri-istri kita masya Allah masak dari mungkin mulai jam 3 masak. Namun maknanya bukanlah kemudian setelah makanannya selesai jam 3 mulai dibuat makanan, kemudian selesai jam 4 dan fajar itu misalnya jam 5 masih 1 jam, maka jangan dikedepankan, jangan diberikan kepada kita. Kita hitung, kita organisir. Tayyib ya Um, berikan makanan jam 4.30 agar kita melaksanakan sahur sampai menjelang adzan. Tayyib. Maka meskipun dia masak mulai dari jam 2, masak rendang atau masak makanan yang sulit, makanan Arab lama, maka tidak apa-apa bangun jam 3, bangun jam 2, namun the point is makanan sudah jadi, dihidangkan jam 4.30 agar setengah jam atau 20 menit kita makan, kemudian kita bersiap-siap berwudu untuk sholat karena masuk waktu. Paham ya? Maka ini waktu yang terbaik. Maka ini dari sifat sahur. Maka kita telah masuk kepada 3 pembahasan sifat sahur. Dan sekarang 16.53. Kita sambung. Atau sudah habis waktu? Sambung sampai jam berapa? Oh, kita ada pelajaran kan setengah 6. Ini ikhwah ada yang ngantuk, ada yang capek. Bagusnya istirahat. Nanti insya Allah badal fajar tambah lagi. Tambah soal jawab. Gak apa-apa badal fajar ya. Atau kita harus buru-buru juga badal fajar. Ya kan harus khutbah di sana. Oh dekat. Bagaimana? Mau diteruskan sampai jam 5 lebih? Mungkin bapak-bapak capek, jadi tidak hikmah nanti. Seperti terpaksa. Tambah terus. Hah? Apa? Ini bapak-bapak capek dan nanti kita juga kan ada pelajaran. Atau tambah lagi dikit. Ini masalah baru, takutnya panjang dan lama. Iya, ini masalah satu, masalah tapi panjang. Masalah yang keempat, kaidah ataupun masalah ini dari sunnah adalah lazim an yatawaqqafa minat ta'am man sami'an nida illa man fi yadihi al-ina. Bahwa hukum asal, jika kalian mendengar adzan yang kedua, maka stop, berhenti, tawakkof dari al-aql wasur. Tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, ah cuek saja, tidak. Maka harus berhenti, itu asalnya. Kecuali mereka orang-orang yang diberikan rukhsah di dalam agama Islam ini, di mana dia mungkin terlambat atau dia dari tadi makan belum minum, maka mungkin tersedak. Di saat mau minum baru tertuang di tenggorokannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tidak boleh untuk bagi dia dibuang airnya. Kemudian air di gelasnya pun ditumpahkan ataupun dijauhkan. Tidak. Tetapi boleh diminum. Ini permasalahan yang keempat. Panjang ini permasalahan. Dalil-dalilnya. Maka enggak tahu kita sampai maghrib mungkin di sini. Maka di sini mana pendalilannya? Pendalilannya tentang permasalahan faedah ini asal dari kaum muslimin melaksanakan sahur, mendengar adzan, stop, berhenti. Kecuali bagi mereka orang-orang yang memang terlambat sahurnya dan mungkin sahur tapi belum minum, di tangannya ada gelas, di tangannya ada mangkok, di tangannya ada jus, maka mendengar adzan dan bahkan dia sudah minum belum diteguk, agar meneguknya dan meminum dari gelas itu diselesaikan. Maka ini dari rukhsah. Inilah pembahasan yang akan kita bahas. Mana pendalilan bahwa kita harus berhenti setelah kita mendengar adzan dari masuknya fajar yang kedua, ayat Al-Qur'an dan hadis seperti terdahulu. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ayat ini jelas. Makanlah dan minumlah hatta yuhidul ghoya, seperti kami sebutkan tadi, limitednya sampai kapan? Sampai timbul fajr yang kedua, selesai waktu sahur. Itu asal dari hukum. Dan pendalilan hadis mana? Seperti yang tadi dari Aisyah, Ibnu Umar dan yang lainnya, idza adina bilal fala yamna'ukum anis sahur wal aql wasyurb. Walakin idza adina Ibnu Ummi Maktum fala tasrabu wala ta'kulu. Jika adzan Bilal, maka jangan melarang kalian dari makan sahur kalian. Namun jika adzan Ibnu Ummi Maktum, maka berhentilah, stop dari makan dan minum. Ini dalil jelas. Kapan kita berhenti? Tidak boleh makan dan minum di saat adzan Ibnu Ummi Maktum. Adapun adzannya Bilal di malam, adzan awal, maka di sini adalah boleh untuk sahur. Maaf, berhubungan dengan ini saya ingin menanyakan kepada pengurus di sini. Di masjid ini, masjid sunnah ini ada adzan awal dan adzan yang kedua ya? Ada. Ada, tapi kadang-kadang ketiduran. Nah, anak-anak, awas. Kalau kita di sana di Ma'had Muqbil Al-Wadi, kita tunjuk, kalau tidak nanti kita pukul. Jadi tidak ada adzan awal, kita ada cadangan. Kebanyakan saya nunggu sampai jam 4:15 tidak ada, nah ketiduran nih orang. Saya ada. Itu pas saya ada, bangun dalam keadaan ketakutan karena mau dipukul. Setelah fajar, mana tadi yang ditugaskan adzan awal? Namanya ditulis. Si fulan jadwalnya hari Senin. Tak letak. Sudah. Alhasil, jika memang ada di sini muadzin adzan awal juga, selain itu sunnah adzan yang dua itu dari sunnah yang mahjurah, yang terpunahkan adalah menjadikan dua muadzin. Paham? Jadi setelah ada muadzin, tidak cukup satu muadzin, dua muadzin. Kenapa? Karena di hadis ini Nabi memerintahkan Bilal adzan pertama dan memerintahkan Ibnu Ummi Maktum adzan yang kedua. Padahal pada hakikatnya bisa Nabi memerintahkan Bilal saja dan bisa memerintahkan Abdullah Ibnu Ummi Maktum saja. Namun apa hikmah dari itu? Nabi menginginkan dua, itulah dari sunnah. Maka maknanya di sini kenapa saya menanyakan tadi, jika ada ikhwah di sini yang melaksanakan adzan awal, maka please ditunjuk dua. Kamu adzan awal, kamu adzan yang kedua. Besoknya diganti. Kamu adzan awal dan kamu adzan yang kedua. Jangan sama, ya. Karena ini dari sunnah seperti hadis tadi, ada Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Maka dari sunnah yang ditinggalkan dari masjid-masjid awam, terutama masjid awam mereka menggaji muadzinin, maka agar gajinya tidak banyak, satu muadzin cukup. Adzan fajar gimana? Pertama dan kedua, ya satu cukup, biar enggak nambah uangnya. Itu bukan permasalahan uang. Permasalahan sunnah. Untuk adzan awal, maka disunahkan dua orang bergantian. Adapun adzan asar, maghrib, wal isya, mau orangnya sama, terserah. Yang jelas, adzan awal Nabi membawa Bilal. Adzan yang kedua Nabi menunjuk Ibnu Ummi Maktum, maka ini hanya sekedar faedah sampingan. Sekarang back to the masalah. Kembali kepada masalah. Masalah kita pendalilan di dalam hadis tadi bahwa Adan ibnu Ummi Maktum menahan seseorang dari sahur, jelas pendalilannya. Sekarang mana pendalilan rukhsah bagi mereka, orang-orang yang diperbolehkan mendengar adzan masih makan, apuan, masih minum dari tangannya yang ada mangkok ataupun ada gelas, diberikan rukhsah. Mana hadisnya? Datang dari berbagai sahabat. Pertama datang dari Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud. Berkata Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida fala yada angkal ina walakin fasrab." Jika kalian mendengar idza sami'a ahadukumun nida, jika di antara kalian mendengar adzan, janganlah ditaruh ataupun dibuang dari air yang ada di tanganmu, jika kamu memang membutuhkannya agar meminumnya. Maka ini hadis yang datang dari Abi Hurairah, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina ala yadihi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Jika seseorang dalam keadaan minum kemudian mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan kedua, maka jika dia masih mempunyai hajat padanya, jangan dibuang di mulutnya dan jangan dibuang di tangannya, tapi diselesaikan sesuai hajat yang masih dia inginkan. Hadis ini barakallahu fikum telah datang di Sunan Abi Daud dengan sanad yang hasan. Datang dari Abi Daud marfu, dari ucapan Nabi, dan datang dari Abi Hurairah dari ucapan Abu Hurairah. Namun yang dirajihkan oleh Abu Hatim di kitabnya Al-Ilal, ar-rajih mauquf. Yang rajih adalah mauquf dari ucapan Abi Hurairah. Namun barakallahu fikum di ilmil fikih dan usul, jika ini perbuatan sahabi ataupun ucapan sahabi, ucapan Abi Hurairah berkata, jika kalian mendengar adzan dan ada mangkok ataupun gelas di tanganmu, maka janganlah dibuang, tetapi selesaikan hajatnya. Ini berhubungan dengan pembatal-pembatal puasa, jelas. Sudah masuk waktu adzan, kok masih boleh minum. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, meskipun dia mauquf ucapan Abi Hurairah, namun marfu hukman, bisa jadi marfu. Dengan pendalilan apa? Telah datang juga riwayat-riwayat yang lain yang marfu, seperti datang dari sahabat yang lain, seperti sahabat yang lain datang dari Abi Umamah, "Uqimatus shalah wal ina ala yadi Umar. Faqala Umar, ya Rasulullah, asrabuha? Qala na'am, fasharibaha." Disebutkan oleh Abu Umamah bahwa suatu hari kami sahur bersama dan didendangkan azan, dan di tangan Umar masih ada gelas. Maka di saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Umar masih membutuhkannya untuk minum. Maka dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, asrabuha?" Dia butuh. Mungkin dari tadi makan tidak minum. "Ya Rasulullah, aku masih ingin minum." Maka Nabi mengatakan, "Isrob." "Naam, isrob." "Tentu, minum." "Fasharibah." Maka Umar minum di depan Nabi. Maka di sini menjadi pendalilan juga, Nabi mengizinkan untuk minum padahal telah masuk kepada waktu yang diharamkan. Maka hadis ini datang dari Abi Umamah, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Al-Husain ibn Waqid dari Abi Ghalib dari Abi Umamah. Al-Husain ibn Waqid siqah, namun Abu Umamah maka dia namanya adalah Hazur, maka dia shaduq hasanul hadis. Maka hadis yang kedua datang dari Abi Umamah tentang kisah Umar, hadis yang hasan. Maka kita dua dapat hadis, hadis Abi Hurairah yang marfu namun yang rajih mauquf ucapan Abu Hurairah, ditambah dengan hadis Abu Umamah. Dan yang ketiga hadis Jabir ibni Abdullah, di mana dia memberikan fatwa. Berkata tabi'i, "Sa'altu Jabiran ani rajul yuridu siyam wal ina ala yadih liyasrab minhu fayasma'an nida. Qala Jabir, kunna natahaddats anna nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li rajulin liyashrab, bahwa Jabir didatangi oleh seorang tabi'i, yang mana tabi'i ini mengatakan, wahai Jabir, engkau seorang sahabi mengetahui keadaan masalah ini dengan nabi, maka bagaimana seseorang yang dia itu ingin minum dan minum sedikit kemudian mendengar adzan dan dia masih butuh dari apa yang ada di tangannya. Maka Jabir mengatakan, dulu kami pernah terjadi seperti itu dan Nabi mengatakan liyasrob, Nabi mempersilakan untuk meminumnya. Maka hadis ini pun barakallahu fikum datang dari Jabir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang di sanadnya dhaif ada Abdullah bin Lahiyah, maka hadis ini bisa naik kepada derajat hasan di hadis Abi Umamah tadi dari Umar, dari kisah Umar. Dan begitu pun datang diriwayatkan ashabu sunan dari Al-Hasan Al-Basri. Dan Al-Hasan Al-Basri jelas tabi'i, maka dia tidak mendengar dari Nabi, maka hadisnya mursal. Maka berkata Al-Hasan Al-Basri, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina fi yadi ahadihim aw ahadikum fala tadha hatta taqda hajatak." Jika seseorang dari kalian mendengar adzan dan ina di tangan kalian, maka jangan dibuang, tetapi minumlah sampai kalian butuh kepadanya. Hadis ini semua rijalnya thiqat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun Al-Hasan Al-Basri ma'ruf dia seorang tabi'i bukan sahabi. Maka periwayatannya dia dari Nabi jelas tidak mendengar, dinamakan hadithun mursal. Maka dari berbagai jalan di sini, pertama datang dari Abi Hurairah yang rajih mauquf. Datang yang kedua dari Abi Umamah tentang kisah Umar, dipersilahkan untuk minum. Datang yang ketiga dari Jabir ibn Abdullah, meskipun dhaif ada Ibnu Lahiyah. Dan datang dari hadis Al-Hasan Al-Basri, meskipun dia mursal, dhaif. Maka dari hadis mursal yang dhaif, dari hadis yang ada Ibnu Lahiyahnya dhaif, dari hadis Abi Umamah yang shaduq, dan dari hadis Abi Hurairah yang mauquf, jelas hadis ini bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairih, dan telah disahihkan oleh dua imam muhadis era now, Syekh Al-Albani dan Syekh Kami Mukbil, dari amal-amalnya beliau, dari soal jawabnya beliau juga. Maka inilah dari perkara yang keempat. Maknanya bagaimana? Asal dari kita, jika kita sahur mendengar adzan tidak boleh. Maknanya bagi mereka orang-orang yang tidak mempunyai udur, mereka makan setengah jam, kenyang dan sebagainya, duduk-duduk dengan istrinya dan anaknya, kemudian adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya sudah, tinggalkan makanan. Kasus yang kedua, dia makan sahur mungkin terlambat, hanya seperempat jam, dan makanan yang diberikan oleh istrinya makanan kering, mulai dari telur goreng, nasi, dan juga misalnya ikan bakar, kering semuanya, tidak ada kuah. Maka di saat makan seperempat jam kelolodan, pas ambil minum, ini contoh sekalian, benar kita haus dari tadi, kita pengen minum, bagaimana caranya? Kemudian adzan, dia megang botol ini, bismillah, alhamdulillah bisa sambil minum, terdengar adzan dan dia megang seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih butuh nih kelolodan, minum lagi. Maka boleh bagi dia sesuai dengan hadis yang tadi. Paham ya permasalahan? Maka ini dikatakan oleh para ulama, hadis-hadis ini semuanya rukhsah dari Allah atas kebaikan rahmat Allah kepada kaum muslimin, yang mana mereka terburu-buru dan terlambat untuk minum ataupun tersedak, seperti makanan di Sumatera Barat yang semuanya pedas, mulai dari rendang sampai kepada gulai ayam pedas. Maka di saat makan sahur terburu-buru pedas, mas-masan, keringatan kepalanya, butuh minum, baru saat minum sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka boleh untuk meminumnya. Ini dia yang diinginkan dari sunnah, dinamakan rukhsah, dinamakan kita mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah. Namun pertanyaannya di sini, kita makan sahur dengan teman-teman kita dan telah selesai 10 menit, selesai dari adzan, duduk-duduk atau makan buah dan sebagainya, sambil cerita-cerita. Setelah itu masih ada waktu 7 menit. Kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gerubuk-gerubuk cari minum, dipegang tangannya. Boleh minum? Boleh apa tidak di sini? Tidak boleh. Karena masuk kepada ayat hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, dan masuk kepada hadis fala taqulu wala tasrabu idza adina ibnu ummi maktum. Maka tidak boleh tawakkuf. Maka di sini beda kasusnya. Dia sudah kenyang, dia sudah semua beres, masuk makanan. Kemudian azan, gerubuk-gerubuk-gerubuk megang gelas. Nah, kan boleh rukhsah. Itu bukan rukhsah. Itu bahaya. Karena dia dari tadi duduk dan bercerita, kemudian di saat azan dia siap-siap megang, di saat gerubuk-gerubuk maknanya mikrofon mulai dihidupkan. Oh, mau azan, pegang dulu biar aman. Dijamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru bisa minum. Ini tidak boleh. Menyelisihi sunnah. Alhamdulillah, sudah 5:15. Maka dengan ini kita cukupkan. Adapun permasalahan-permasalahan sahur masih banyak. Masih banyak apa yang dimakan dan sebagainya. Insya Allah di waktu yang akan datang, sekalian membahas permasalahan iftar, sunnahnya berbuka. Dan sekalian jika antum mempunyai pertanyaan, dikumpulkan dari sekarang, baik permasalahan sahur, baik permasalahan iftar, baik permasalahan puasa, baik permasalahan ta'addud zaujat, bebas mau apa saja, silakan. Qadallahu hafizakumullah subhanahu wa ta'ala.